Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar diberikan kepada hamba-hambanya adalah kemudahan untuk beribadah. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tujuan hidup kita adalah beribadah kepadanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, maka nikmat yang sangat besar untuk Bani Adam adalah ketika mereka diberikan kemudahan-kemudahan mendekatkan diri kepada Rabbnya Jalla wa'ala. Salah satu yang sedang kita rasakan adalah nikmatul i'tikaf, nikmat bisa beribadah. I'tikaf, berusaha berdiam diri dalam beberapa waktu di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, taqarruban, dengan niat mendekatkan diri, fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambah di sela-sela ibadah tersebut kita saling ingat mengingatkan, at-tadzkir wa dzikra tanfa'ul mu'minin, memberikan peringatan, nasihat untuk kita semua, bermanfaat untuk mereka orang-orang yang memiliki iman. Banyaknya peluang pahala, banyaknya peluang amal saleh, terkhusus di 10 terakhir bulan Ramadan. Ada puasa, ada sholat, ada i'tikaf, dan yang lain-lain sangat penting untuk kita diingatkan dengan ahammiyatul ikhlasi fiha, pentingnya menjaga keikhlasan, pentingnya menjaga kalbu kita dalam setiap gerak-gerik ibadah kita. Dikatakan ta'allamun niyyah fa innahu ablagh minal amal, pelajarilah cara meniatkan amalan karena sungguh lebih menyampaikan dari amalan itu sendiri. Amalan apabila sudah dikerjakan namun niatnya rusak menjadi tidak bernilai, tapi sebaliknya amalan ketika belum sempat dikerjakan namun niatnya sudah baik, niatnya sudah lurus, qaddarallahu wa masya'a fa'al, ada halangan, ada rintangan, kutibat lahu ajrun, dituliskan untuknya pahala. Maka meniatkan dengan niat yang baik, niyatul ibadah wa niyatuhu lillahi subhanahu wa ta'ala, menjadi satu hal yang wajib untuk terus kita perhatikan. sumber dari amalan hamba itu hati. Kalau amalannya tidak dari hati, maka akan rusak. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang masyhur, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu sumber letaknya adalah di dalam hati, sumber letaknya adalah di dalam hati, sumber letaknya adalah di dalam hati. Karena ketika hati sudah bergerak, maka anggota badan yang lain akan mengikutinya. Kalau hati itu tertata lillahi subhanahu wa ta'ala, maka ucapannya akan baik, ya, perbuatannya akan baik. Itu semua ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Karena setiap amalan kita itu akan ditanya dua hal, lima wa kaifa. Lima wa kaifa. Untuk siapa kamu beramal, dengan cara apa engkau beramal. Jawabannya adalah tahqiqul ikhlasi subhanahu wa ta'ala. Lima ta'mal, kenapa kamu beramal? Jawabannya lillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kamu beramal? Bittiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khawatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Menjaga keikhlasan di dalam ibadah-ibadah kita merupakan inti dakwahnya para anbiya wal mursalin. Para nabi dan rasul, inti dakwahnya adalah mengajak manusia agar hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjauhkan diri kita, waspada dari semua yang berlawanan dengan keikhlasan. Ya, ani'budullah wajtanibut taghut. Agar manusia itu beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa? At-taghut. Meninggalkan at-taghut. Ibadallah, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa a'malul qulub hiyal aslu. Amalan-amalan hati itu merupakan asal dasar inti dari amalan kita. Ya. Jadi bukan yang terlihat, bukan yang didengar menjadi inti, tapi yang menjadi inti adalah apa? Hati. Ya. Kalau kita ditanya, kenapa kamu sampai Masjid Darussalam? Ada apa di sana? Kamu itu mau ngapain? Ya, kan jawabannya di hati-hati kita semua. Ya, jawabannya di hati kita semua. Saya berada di sini untuk apa? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Dan haruslah jawabannya lillahi subhanahu wa ta'ala, ibadatan, taqarruban. Saya ingin beribadah, saya ingin apa? Saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tahun ini antum itikaf di sini, besok di Masjidil Haram insyaallah, ya. Nah, sekarang kita apa yang kita bisa lakukan dulu? Nanti rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala itu mengikuti, ya. Mengikuti, karena dia diberi kesempatan bersyukur, nanti dikasih lagi. Naam. Tidak ada yang sulit ketika Allah subhanahu wa ta'ala memudahkannya. Ibadah itu yang penting jenengan mau, punya kemauan, ihris, semangat, insyaallah dengan doa yang tulus Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan apa? Jalannya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah." Barang siapa yang berlatih untuk sabar, maka akan diberi perangai kesabaran. Artinya untuk mewujudkan sebuah ibadah perlu latihan. Perlu apa? Latihan. Kesempatan beribadah gunakan dulu. Sekarang kita itikaf di sini, mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan kita bisa di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram. Kalau kita sudah itikaf di tiga masjid itu, Masjidil Aqsa, ya rupanya agak sulit, kemudian Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, pasti masuk pada ayat wa antum aqifuna fil masajid. Naam. Dan kalian dalam keadaan i'tikaf di masjid. Naam, amalan-amalan hati kita adalah inti dan sumber dari amalan-amalan yang terlihat pada diri kita. Sedangkan amalan yang terlihat itu adalah taba'un wa mukammilah, sebagai yang mengikuti dan yang sifatnya menyempurnakan. Sifatnya apa? Menyempurnakan. Kalau orang sudah niatnya bagus, niat ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah takdirkan terwujud ibadah tersebut, sempurna. Ya, sempurna amalan tersebut. Tapi sebaliknya, ketika qadarullah, sudah niat i'tikaf di Masjid Darussalam, kepingin ibadah, pengen ini, pengen itu, ada halangan, tapi niatnya sudah benar, niatnya sudah lurus, waqad waqa'a ajruhu 'alallah. Faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Maka telah waqi', telah benar-benar ada pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatil kiram rahimani wa rahimakumullah, apa itu ikhlas? Ya, ikhlas itu apa? Al-Aiz ibn Abdissalam rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ikhlasu ayyaf'alal mukallafu at-ta'ata khalisatan lillahi wahdah. Keikhlasan adalah seorang mukallaf mengerjakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan niat yang murni bersih hanya untuknya. La yuridu biha ta'ziman minan nas wala tauqiran. Tidak menginginkan dengan amal solehnya pengagungan dari manusia, tidak pula pemuliaan dari mereka. Wala jalba naf'i diniyin wala daf'a darari dunyawiyin. Tidak pula untuk mencari manfaat dalam kategori agama ataupun dalam kategori madarat dunyawiyah. Ya. Naam. Dijelaskan oleh Sahal ibn Abdillah rahimahullahu ta'ala, al-ikhlasu ayyakuna sukunul abdi wa harakatuhu lillahi ta'ala khosotan. Keikhlasan maknanya adalah, ini definisi yang kedua. Definisi yang kedua, keikhlasan itu maknanya adalah diam dan geraknya hamba untuk Allah semata. Ya. Dia diam karena Allah, dia gerak juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disimpulkan oleh sebagian salaf, al-ikhlas tasfiyatul fi'li an mulahadhatil makhluqin. Keikhlasan adalah membersihkan amalan dari penilaian makhluk. Dari penilaian makhluk. Ini keikhlasan, ya. Dan keikhlasan itu bukan ringan, ya. Keikhlasan itu berat, ya. Keikhlasan itu berat. Tataqallab, sering bergonta-ganti, kadang lurus, ya, ada omongan orang dikit bengkok, ya. Kadang sudah berusaha nyimpen amalan, ada orang nyinggung dikit pengin menampakkan, ya. Ikhlas itu luar biasa, benar-benar sulit. Maka Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah dalam ucapan yang sering kita dengar, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati innaha tataqallabu 'alayya. Tidaklah aku mengobati, menerapi sesuatu yang paling sulit pada diriku, ya, melebihi niatku sendiri. Karena sungguh, kata Sufyan rahimahullah, tataqallabu 'alayya, sering bergolak-golak, ya. Kadang benar, baru sebentar saja sudah ada sesuatu yang membuat niat itu berbalik. Sufyan Ats-Tsauri itu orang yang dicari pemerintah untuk dijadikan qadhi. Orang kalau jadi qadhi terhormat enggak? Terhormat di negara Islam. Tidak mungkin ditunjuk menjadi qadhi kecuali alim, ma'ruf bil ilm, ma'ruf bit taqwa, ma'ruf dengan kebaikan. Artinya kalau orang sampai kenal dia sebagai qadhi, naik namanya. Ya, terbang tinggi. Ya, orang pada ngerti, oh ini orang baik, orang pinter, orang mulia, orang ini, orang itu. Beliau melarikan diri, beliau menyembunyikan dirinya ya agar supaya tidak sampai pada tempat yang mengganggu nantinya pada keikhlasannya. Pada apa? Keikhlasannya. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Keikhlasan itu ada sebab ya. Kalau orang hubbudz zuhur, senang dilihat oleh orang lain pada kebaikannya, senang didengar, malah justru dia siaran ya, siaran supaya orang itu mendengar siapa dirinya, itu sangat berlawanan dengan yang namanya apa? Keikhlasan. Maka Bilal bin Sa'ad rahimahullah taala mengatakan, "Ma shadaqallaha man ahabba syuhrah." Tidak jujur bersama Allah orang yang senang terkenal. Orang yang senang apa? Terkenal. Ini. Demikian salafuna salih ridwanullahi taala alaihim ajmain berusaha selalu mengobati hatinya. Berat memang berat, tapi wajib dilewati. Yaitu apa? Tahqiqul ikhlas. Jadi ikhlas itu apa? Beribadah mengharap pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala semata ya. Kalau ada orang bilang, lah kok ibadah mengharap sesuatu berarti tidak ikhlas ya, kita jawab apa? Keikhlasan itu tidak menafikan seseorang mengharap surga, mengharap pahala. Karena itu memang resmi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan iming-iming. Siapa yang beramal begini maka dapat begini, siapa yang mengamalkan ini dapat ini ya. Jadi bukan makna keikhlasan udahlah sing penting ibadah, urusan nanti diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala urusan lain, saya sudah apa ikhlas lillah. Jadi makna keikhlasan itu bukan kemudian tidak mengharap apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di sisi Allah kita mengharap dengan amalan kita, itu resmi dan boleh. Dan itulah makna apa? Keikhlasan. Makna apa? Keikhlasan. Jadi bukan keikhlasan aku sing penting ikhlas, ngibadah, urusan besok dimasukkan ke neraka, ya ora apa-apa. Bukan begitu ya. Sing penting saya ngamal, urusan keputusan akhir saya serahkan kepada Allah. Bukan seperti itu ya. Ikhlas itu maknanya memang mengharap apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan at-tam'u fima indallah, tamak dengan apa yang ada di sisi Allah. Terpuji. Tamak dengan apa yang di sisi Allah itu apa? Terpuji. Yang tercela itu adalah tamak dengan apa yang ada di sisi manusia. Izhad fima indannas yuhibbakan nas, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau dengan apa yang ada di sisi manusia, zuhudlah. Aja apa-apa kepengin. Ngelihat batire nganggo apa kepengin. Ini kepengin. Itu membuat orang enggak senang. Membuat orang tidak senang. Serba kepinginan, gimiran. Apa-apa kepengin. Ya. Ini yang tercela. Tapi kalau semangat dengan apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, terpuji ya. Terpuji. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan pedang pada perang Khaibar ya, siapa atau bukan pedang, apa bendera ya, bendera itu, bendera pada perang Khaibar, saya akan berikan bendera ini kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintainya. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. aku belum pernah kepingin jadi pemimpin kecuali pada saat itu. Kenapa? Karena tamak, ada kepinginan dengan apa yang ada di sisi Allah berupa kecintaan Allah dan Rasulnya. Kalau kita membahas ikhlas, ya mereka orang paling ikhlas, tapi mereka memiliki ketamakan dengan apa yang ada di sisi Allah, semangat mencari pahala. Jadi yang namanya ikhlas bukan berlaku bodoh seperti tadi. Aku sing penting ngamal, sing penting beramal, urusan nanti dimasukkan neraka ya rila, ridolah wis ora apa-apa. Bukan begitu. Bisa dipahami nggih? Nah, karena sebagian orang salah memahami makna ikhlas. Dan ikhlas yang kita bahas juga bukan bermakna rila. Kalau rila, saya wis ikhlas, itu kan bahasa Jawa. Ya, bahasa Jawa. Yang kita lagi bahas adalah memurnikan niat kita dalam ibadah-ibadah ini. Akhir Ramadan itu amalan banyak, tapi kalau sampai salah niat bahaya. Kesel, ruwet, capek, nol pahalane. Eman-eman enggak? Eman-eman, ya. Nah, sekecil apapun amalan kita, kalau niatnya benar, niatnya lurus, menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Besarnya pahala keikhlasan itu bisa kita lihat pada hadis bitaqah. Hadis bitaqah, jadi orang diadili di hadapan Allah 99 catatan jeleknya dihadapkan kepadanya. Kemudian dia ditanya, afalaka udhrun, kamu punya udhur enggak? Nih dosamu nih, 99 catatan amal jelekmu ini. La ya Rabbi, aku enggak punya. Fayaqulu bala innalaka indana hasana. Oh ada, kamu punya satu kebaikan. Ya. Wa innahu ladzulma 'alaikal yaum, dan sungguh pada hari ini tidak ada kedzaliman atasmu. Fayukhraj bi taqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Dikeluarkan satu lembar tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid. Dia mengatakan, ya Rabbi, ma hadhihi sijillat, ma hadhil bitaqah. Wahai Rabbku, apa maknanya ini tumpukan catatan banyak sekali jeleknya, cuman satu ini gimana, mana mungkin bisa ngimbangi? Dijawab, innaka latudzlam, tenang aja, engkau ini tidak akan dizalimi. Begitu ditimbang, berat kalimatul ikhlas. Berat kalimatul ikhlas. Jadi ikhlas itu ketika diucapkan bisidkin wa ikhlas, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, fahadha halu man qalaha bisidkin wa ikhlasin. Hadis bitaqah ini adalah gambaran untuk keadaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dan ikhlas. Orang dengan dosa besarnya, prinsip ahli sunnati wal jamaah, begitu meninggal belum bertobat bisa masuk neraka terlebih dahulu. Gimana pembatan Pak? Iya kan? Ya, kita sudah belajar, diajari oleh asatidah kita, bahwa semua dosa di bawah kesyirikan itu, jika seseorang meninggal belum bertobat, maka memiliki dua kesempatan, yaitu apa? Diampuni atau tidak diampuni oleh Allah. Sekarang berarti ini orang dalam hadis bitaqah ini, dia memiliki dua kesempatan itu kan, diampuni dan tidak diampuni. Qadarullah, Allah takdirkan dia diampuni. Apa yang membuat bobot? Keikhlasan. Yang membuat bobot apa? Keikhlasan. Wa illa muslimin yang dia, mereka meninggal di atas dosa mengucapkan la ilaha illallah. Yang mengucapkan la ilaha illallah banyak. tapi yang ini ikhlasnya bobotnya berat, yang ini tebengan sedeng-sedeng, yang ini kurang. Maka hati ini, niat di dalam kalbu, menata hati pada setiap amalan mempengaruhi banyak dan sedikitnya pahala kita. Ya. Nah, ini kan orang di masjid ini yang itikaf 100 misalnya, tapi kan pahalanya beda-beda. Pahalanya berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Ya niatnya itu. Ya, selain amalan-amalan yang dilakukan, tapi yang paling pentingnya adalah niat hatinya. Niat hatinya. Dan itu perlu perlu terus dikawal, dikawal, dikawal, ya. Setiap orang mengawal dirinya sendiri, mengawal dirinya sendiri. Semoga kita diberi kemudahan untuk bisa selalu ikhlas pada setiap amalan-amalan kita. Ya. Jadi ikhlas itu ya memperbesar pahala dari amalan meskipun terkadang terlihat kecil di mata manusia. Apalagi kalau itu amalan besar. Ya, amalan besar. Ini. Kita juga pernah dengar hadis. Seorang Bani Israel pendosa ngelewati sumur, naik dari sumur, dia minum air sumur, ngelewati sumur, di atas ternyata ada anjing lagi yakulutsara, lagi menjilat-jilat tanah basah di sekitaran sumur. Ya. Karena sangat haus, maka dia bergumam, qad balagha bihi ma balagtu minhu. Anjing ini telah merasakan haus seperti apa yang aku rasakan haus. Ya, dia mau nyemplung ke dalam ya enggak bisa. Ya. Akhirnya cipratan-cipratan orang nimba itu kan basah, dijilat-jilat. Dia paham, dia sedang butuh air. Sedang butuh apa? Air. Akhirnya dia masuk, sepatunya diisi air, diangkat ke atas, diberikan minum ke anjing. Air diwadahi sepatu, murah kan Pak ya? Ya banget murah eh. Ya, galon be paling 18.000. Galon itu 18.000, 20.000 ya. Naam. Ini air mentah diserok pakai sepatu, diberi minum, yang dikasih minum anjing lagi. Fasyakarallahu lahu faghafaralah. Allah terima kasih kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosanya. Ampuni dosanya loh. Diampuni dosanya itu misi kita semua. Kita mau puasa Ramadan, kepingin dosanya dihapus, ya kan? Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan dibangun di atas iman dan mengharap pahala, diampuni dosa apa yang telah lewat. Tarawih juga ya, salat tarawih. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Salat bersama imam agar supaya dihitung salat sampai pagi. Pengin diampuni oleh Allah. Lailatul Qadar, cari apa kita Lailatul Qadar? Cari ampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini beliau Bani Israel ini modalnya murah ya, sangat ringan, bahkan ada amalan yang jauh lebih besar dari itu, tapi karena niatnya yang tulus lillahi subhanahu wa ta'ala ya. Memang amalan itu kan barakallahu fikum tidak membuat orang itu terkenal. Wah, ini pemberi minum anjing, itu kan gak ada ya. Enggak ada. Berbeda kalau orang, wah ini muhsinin kelas berat ya. Naam, iftar masjid agung, dia yang nangani, kan beda ya. Beda, bunyinya di telinga itu lebih menggema. Wah, ini orang baik ini. Ya. Naam, berapa dos dia cover? Wah, ini udah enggak hitungan ya. Bukan lagi cerita galon. Koleknya ada, esnya ada, lagi untuk shaimin. Ya, terdengarnya lebih besar. Amalan kecil seperti ini menjadi besar pahalanya karena ikhlas, apalagi amalan besar ditambah keikhlasan. Ditambah apa? Keikhlasan. Naam. Barakallahu fikum. Maka mari kita sekali lagi ya benahi niat kita agar amalan-amalan kita, jangankan yang kecil, jangankan yang besar, yang kecil saja nanti nilainya jadi besar. Nilainya jadi besar. Tapi sebaliknya, kalau kita naam mengabaikan atau kurang perhatian pada niat kita, kesel, capek, letih, butuh banyak pengorbanan, tapi pahalanya naam minim, ya pahalanya minim, ya. Jangan sampai walayadzubillah nol, ya. Jangan sampai walayadzubillah. Karena memang terjadi seperti itu. Di saat seseorang niatnya tidak baik, amalan yang membuat orang terbelalak mendengarnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sering kita ulang-ulang, tiga orang yang pertama kali dinyalakan api neraka. Tusa'aru bihimun nar. Yang pertama mujahid, orang yang jihad fisabilillah. Jihad itu kan butuh apa? Butuh tenaga, butuh biaya, butuh pengorbanan. Ya, butuh pengorbanan. Jangankan jihad lah ya, namanya iktikaf 10 hari di Masjid Darussalam kayak gini aja perlu kesabaran, perlu ketabahan, perlu semangat, perlu pompa terus, ya. Nah, apalagi jihad, enggak semua orang bisa jihad. Tapi kalau orang dengar fulan kemana jihad, ya berangkat fi ardil jihad, wah orang tuh mikirnya luar biasa ini, satu pemberani, dua siap berkorban, ya, dan pulang tinggal nama pun siap. Tapi di saat niat ikhlasnya tidak ada, fa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, diperintahkan dengannya, diseret di atas wajahnya, dibuang ke dalam api neraka. Yang kedua, orang belajar ilmu agama, mengajarkannya, membaca Al-Quran. Nah ini, belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, membacanya. Ini kan juga perlu kesabaran, perlu kesabaran. Apalagi lagi puasa kayak gini, orang membaca Al-Quran itu perlu perjuangan. Garing ini, ya. Ini nam tenggorokan kita kan kering, ya, kering. Untuk kita memaksa diri membaca Al-Quran, kalau bukan karena iman, tidak akan terwujud. Mending dolan, iya bang enggak? Ya iya. Makanya di prosentase saja, orang yang baca Quran dengan yang tidak, ya tetap banyak yang tidak baca. Apalagi sudah mepet-mepet lebaran, paling kepenakit dolan, ya. Naam, beli inilah, beli itulah, kandahan ini, kandahan itu, ya. Orang diberi taufik untuk membaca Al-Quran, ini anugerah besar. Tapi jangan lupa, niatnya harus tetap dijaga. Jangan pernah, oke saya udah khotamping telu, kayak sing jejerenyong kayaknya ya urung acan, gitu ya. Naam, jangan pernah seperti itu, ya. Urusanmu, urusanmu, urusan temenmu, ya, jenengan lihat mushafnya kok kayaknya batasnya tekan kono bae, ya. Ya, ya wajar kayaknya nek mengi turu bae, ya. Naam. Jangan pernah bangga diri dengan amalan kita karena satu, diterima dan tidak tahu, dua, menafikan keikhlasan. Menafikan apa? Keikhlasan. Ini. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ahli sedekah. Ahli apa? Sedekah. Sedekah ya bot, Pak. Sedekah itu enggak ringan. Nyari uang, nyari rezeki itu butuh pemikiran, butuh kesabaran, butuh ketabahan. Begitu wis ngumpul, ada lowongan sedekah. Enggak semua orang mau. Enggak semua orang mau. Maka Nabi bersabda, "Wassadaqatu burhanun." Dan sedekah adalah bukti keimanan seseorang. Ketika dia sudah melewati fase melawan diri untuk tidak kikir, untuk tidak pelit, setan masih mengikutinya. Setan masih apa? Mengikutinya. Untuk apa? Untuk dijerumuskan niatnya. Begitu sudah selesai, setan masih mengikutinya. Orang harus tahu kalau kamu ini adalah orang yang dermawan. Orang yang dermawan. Jadi sebelum, saat, dan sesudah kita beramal, hendaknya kita menjaga niat, niat kita ya. Jangan kita memposisikan diri kita untuk sulit ikhlas. Untuk sulit apa? Ikhlas. Nah, memang betul ya, keikhlasan itu ada di dalam hati dan tidak bisa dilihat. Tapi ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya ya. Artinya seseorang yang tidak ikhlas itu kelihatan dari cara ngomongnya ya. Nah, cenderung kepingin orang itu dengar kesolehan dirinya, kebaikan dirinya. Barakallahu fikum. Maka jangan kita mengambil posisi yang menyulitkan kita untuk apa? Ikhlas. Untuk ikhlas. Salah satunya apa, Pak? Kakean dokumentasi ya. Kebanyakan dokumentasi itu menyulitkan kita untuk ikhlas. Ya. Nah, apa-apa dipoto, apa-apa gitu ya. Nah, ini kadang-kadang menyulitkan kita untuk apa? Ikhlas. Jangankan pota-poto kayak gitu, kita nyetatus be kadang-kadang kurang ikhlas, ya enggak? Statusnya main bagus, tapi dela-dela dedeleng ki sing sudah ndeleng banyak apa anda ini ya. Ya. Nah, terus disisipi kamu sedang berdakwah ya. Kamu sedang mengajak kebaikan. Ya betul, tapi jaga keikhlasannya. Jaga apa? Keikhlasannya. Nah, memang pembahasan ikhlas ini perlu terus diulang. Sebab apa? Kalau kita sedang menceng, kalau kita sedang inhiraf, kalau kita sedang tidak ikhlas, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Sehingga gak ada orang yang berani negur ya. Gak ada orang berani negur. Sing ikhlas pak, jadi gelut mesti ya. Ya. Kalau ada orang domong, sing ikhlas pak, goli aweh, goli apa ke sing ikhlas, mesti dadi gelut ya. Nah, tapi kalau orang sholat salah kiblat, diomongi pak salah kiblate, kan gampang ya, diomongi langsung dia nurut. Tapi kalau keikhlasan itu memang ujiannya terus menerus pada setiap amalan kita, ikhlas atau tidaknya ya. Ketika salah gak ada yang tahu. Yang bisa mengingatkan adalah kajian-kajian umum seperti ini, atau keimanan kita, atau ilmu kita yang sudah tertancap di dalam kalbu ini, di dalam kalbu ini. Dan dekat-dekatlah dengan orang-orang yang ikhlas. Dekat-dekatlah dengan orang apa yang ikhlas? Orang-orang yang biasa menyembunyikan amal solehnya. Menyembunyikan apa? Amal solehnya. Naam. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Salah satu golongan dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bersedekah sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Itu min syiddatil ikhfa'i, sangat-sangat menyembunyikan. Sangat-sangat apa? Menyembunyikan. Keikhlasan itu ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah menyelamatkan ya. Keikhlasan itu menyelamatkan, membuat orang terus mudah beribadah. Karena ketika seseorang bersandar pada amalannya Allah, sungguh Allah tidak pernah akan fana. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan roboh, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan hilang. Tapi apabila orang menyandarkan amalannya dengan makhluk, makhluk itu tidak ada yang kekal. Sehingga ketika makhluk ini roboh, akan roboh pula. Akan roboh apa? bola. Sebagai contoh, kita semangat ibadah karena batir, karena teman. Teman yang enggak semangat, kita jadi tidak semangat, ya. Kita beramal karena fulan, fulannya ini sudah enggak ada, kita ikut tidak ada. Tapi kalau kita ikhlas beramal karena Allah, Allah selalu ada. Sehingga orang yang ikhlas akan selamat dari futur. Selamat dari apa, Pak? Dari futur. Jadi enggak ada kata lemes karena Allah selalu kuat. Dzul quwwatil matin. Zat yang sangat kuat dan na'am al-matin, sangat kokoh. Sangat apa? Kokoh. Jadi keikhlasan itu menyelamatkan kita dari kemalasan, dari futur. Dalam bahasa lain, akan membuat kita sabar dan istiqomah. Membuat sabar dan apa? Istiqomah. Kenapa demikian? Ya karena Allah subhanahu wa ta'ala baqin, selalu ada. Selalu ada. Nah, dan amalan-amalan yang kita lakukan dengan ikhlas ini bisa menjadi sebab keselamatan kita pada musibah-musibah yang sifatnya menimpa kita setelah itu. Contohnya, tiga orang yang diceritakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam masuk ke dalam gua, ketutup batu, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau sudah tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah, apa yang bisa kita jadikan wasilah selain amalan ikhlas? Gak ada. Gak ada kan? Gak ada. Kita mau tolong-tolong ke siapa kalau posisi tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Pada doa itu mereka bertiga menyelipkan, ya Allah, aku dulu berbakti sama orang tua. Kalau seandainya baktiku kepada orang tua itu lillah, karenamu ya Allah, selamatkan aku dari batu ini. Selamatkan kami dari batu ini. Geser. Ghairu annahum la yakhrujuna minha. Namun mereka belum bisa keluar. Yang kedua doa, ya Allah, dulu saya kepingin berzina, namun di saat saya sudah bisa dan mungkin, ya, saya tinggalkan karenamu ya Allah. Dalam keadaan aku sudah memberi sekitar 20 dinar atau uang yang banyak, dan aku tidak minta kembali. Kalau itu semua karenamu ya Allah, ikhlas karenamu, selamatkan. Geser lagi. Yang ketiga, orang yang punya karyawan belum sempat dibayar, ya, ujrohnya, upahnya, dia kembangkan di suatu hari, berkembang banyak, diambil semuanya. Ya Allah, kalau aku ikhlas melakukan ini semua karenamu, selamatkan kami. Jadi keikhlasan itu bisa menyelamatkan kita dari musibah-musibah, memperingan. Yakunu lutfuka fi syidda, yakunu lutfullahi laka fi syidda. Sejauh apa ibadahmu, sejauh apa ikhlasmu untuk Allah di masa-masa tidak ada masalah, nanti di saat ada masalah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengulurkan bantuannya. Mengulurkan apa? Bantuannya. Itu fawaidul ikhlas. Fawaid al-ikhlas subhanahu wa ta'ala. Dan tidak kalah penting, orang yang ikhlas akan dilindungi dari dosa. Seberapa ngeri dosa itu? Dosa itu melemahkan hati. Kalau hati sudah lemah, kita akan menjadi orang jelek. Ketika Nabi Yusuf diajak berzina oleh Imra'atil Aziz, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayatnya setelah beliau selamat, innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh Nabi Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih untuk bisa apa? Ikhlas. Setan sendiri yang ngomong, yang bicara, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang dipilih untuk bisa ikhlas, enggak bisa digoda. Ya. Mau dirayu pada sebuah dosa, kesempatan sudah tertata, kemaksiatan sudah ridi di hadapannya, keikhlasanlah yang bisa menolong seorang hamba. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, sungguh Imra'atul Aziz sudah kepingin melakukan kemungkaran dan Nabi Yusuf juga sudah kepingin, dorongan syahwatnya muncul, tapi ketika keikhlasan ada pada diri Nabi Yusuf, beliau diselamatkan dari dosa. Artinya orang yang ikhlas tidak gampang jatuh pada dosa. Meskipun ia misalnya dia jatuh pada dosa, mudah bertobat. Orang salah diingatkan sulit bertobat, itu seringnya adalah kurang ikhlas. Nanti saya kalau begini gimana ya? Nanti saya kelihatan rendah. Nanti. Tapi kalau orang lillahi ta'ala, ya, naam, tidak ada istilah malu, istilah kewirangan, istilah apa. Pokoknya kalau saya salah, ya saya bertobat. Kenapa? Karena dia lillah subhanahu wa ta'ala, ya. Naam, memang menjadi satu hal yang harus dihindari. Kadang-kadang manusia itu termakan dengan harga dirimu, ya, harga dirimu. Lah iya, harga dirimu itu akan mahal kalau mau kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Lah kita siapa yang jamin untuk tidak terpeleset dari siratal mustaqim? Gak ada kan? Gak ada. Maka untuk antisipasi ketika kita nanti walayadubillah, mudah-mudahan jangan sampai. Tapi kalau misalnya kita lagi agak ngleor gitu ya, ada maksiat, aduh agak melipir, ada syubhat agak melipir, kalau kita ikhlas nanti diselamatkan, diselamatkan lagi, ya. Demikian seperti Nabi Yusuf dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa karena beliau barakallahu fikum mengikhlaskan. Ini di dunia. Di akhirat, orang yang menjaga keikhlasannya, misalnya dosanya banyak pun, bisa mendapatkan apa? Syafaat. Mendapatkan apa? Syafaat. Apa syafaat? Kan kita sering dengar ya, syafaat, mengharap syafaat. Syafaat siapa gitu ya? Syafaat kalau dari asli artinya adalah memberikan manfaat atau menjadi perantara untuk manfaat satu pihak dengan pihak yang lain. Itu namanya syafaat, menjadi perantara kebaikan, ya. Barakallahu fikum, syafaat di akhirat bentuknya adalah orang yang diberi kewenangan dan kebolehan memberikan syafaat kepada saudaranya berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk memberikan ampunan dan manfaat kepada siapa? Saudara-saudaranya. Itu khusus li ahli tauhid, li ahli ikhlas. Maka ketika Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, man as'adun nas bisyafa'atika yaumal qiyamah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia untuk mendapatkan syafa'atmu pada hari kiamat? Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsih. Manusia yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, naam, dari dirinya, dari dalam dirinya. Barakallahu fikum. Di sini ada ralat ya sedikit. Tadi saya mengatakan masadaqallah man ahabba syuhrah, ucapan Bilal bin Sa'ad, ya, yang ada di sini Ayyub As-Sikhtiyani, Abu Tamimah Ayyub As-Sikhtiyani. Jadi bukan Bilal bin Sa'ad tapi siapa? Ayyub As-Sikhtiyani. Tidak menutup kemungkinan Bilal bin Sa'ad juga mengatakan seperti itu, namun perlu referensi. Perlu apa? Referensi. Barakallahu fikum. Tidak jujur, ya, masadaqa abdun qat fa ahabba syuhrah. Tidaklah orang itu jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu dia kepingin terkenal. Kepingin apa? Terkenal. Wallahu ta'ala alam bisawab. mari kita perjuangkan keikhlasan kita ya. Semua ibadah itu perlu perjuangan, tidak terlepas apa menjaga niat dan keikhlasan ya. Ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang bisa merusak niat, jaga di apa namanya, kita muahadah ya, berjaga-jaga, murabathah, setiap kita bertanggung jawab dengan niat kita masing-masing. Selain kita berdoa, selain kita meminta kepada Allah, bergaul dengan orang-orang yang ikhlas, yang ketiga, teruslah berjaga-jaga, jangan sampai apa? Lalai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat pada apa yang kita sampaikan di siang kali ini, dan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk mengamalkan apa yang kita kaji, sehingga kita selalu ikhlas di dalam setiap amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya meminta maaf ya. Sudah pas ya jamnya ya? Pas. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.